Mitra bisnis upaya pansus DPR yang telah bekerja secara maraton memang mulai menunjukkan hasil. Berbagai pernyataan yang muncul dari para narasumber, mulai dari saksi ahli, Menkeu, pejabat BI, hingga mantan Wapres Yusuf Kalla, memang mengindikasikan adanya kejanggalan dalam proses bailout Bank Senturi. Di sisi lain, saat ini juga berkembang berbagai spekulasi yang menyebutkan jika Bank Senturi pada waktu itu tidak di bailout, atau dengan kata lain langsung ditutup, maka jumlah kerugian yang harus ditanggung bisa lebih dari 6,7 triliun rupiah. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quick Kiangi. Pak Quick, ada yang berpendapat jika Bank Senturi langsung dilikuidasi, maka beban yang harus ditanggung bisa lebih besar dengan alasan besarnya dana pihak ketiga yang ada di Senturi. Seperti apa bentuknya, Pak Quick? Oh, siapa bilang? Misalnya begini, ya. LPS sendiri kan mengatakan, kalau ini tidak di bail out, hilang uang 50 triliun. Oleh karena apa? Dia bilang katanya deposito yang di bawah 2 miliar itu 50 triliun. Apa betul? Bukannya deposito besar dipecah-pecah. Oleh karena itu sudah dilakukan. Bank Senturi itu memecah-mecah depositonya Budi Sampurna menjadi 2 miliar. Nah kalau ada begitu, masa dia tidak melakukan hal itu untuk deposan yang lain-lain gitu loh. Jadi memang janggal dan menyimpang ya Pak Quick? Iya, makanya sekarang dilanjutkan oleh pansus, dilanjutkan oleh KPK gitu. Jadi bukan begitu saja. Lantas apakah catatan penting dari hasil pansus Senturi yang mengindikasikan adanya penyelewengan Pak Quick? Pertama, kenapa ada orang kaya mempercayakan uangnya dalam jumlah yang besar pada bank yang begitu kecil? Kedua, itu segala bailout kan untuk mempertinggi KAR kan. Tapi uangnya langsung dipakai untuk mengembalikan deposito dalam jumlah besar. Nah, artinya apa? Artinya kalau jalan lain yang ditempuh, likuidasi, mereka kehilangan uang. Karena hanya kembali 2 miliar. Tapi kalau di bailout, uang dikucurkan, lari, mereka aman. Dan memang sudah ditarik semua. Sesudah itu, apa banknya karnya menjadi 8%? Nggak ada yang tahu. Oleh karena langsung tangani LPS. Diinjeksi terus saja, LPS menyatakan bahwa sudah berubah nama, dan dikatakan sudah untung, segala macam. Tapi tidak dikatakan untungnya dari mana. Kalau untungnya dari diinjeksi dengan surat utang negara, lalu kemudian atau dengan uang dibelikan SBI, ya mesti untungnya dong. Diberi uang aja terus-terus. Ini kan BI, LPS, pemain-pemain, dan semuanya begitu. Iya toh. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.